Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Masuk pada bagian terakhir dari surat Al-Waqi'ah. Berkata al-mufassir rahimahullahu taala pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma in kana minal mukadzibina dhallin. Adapun bila dia termasuk orang-orang yang mendustakan, dhallin yang sesat. Ai alladzina kadzdzabu bil haqqi. Yani orang-orang yang mendustakan kebenaran. Wadhallu 'anil huda, dan mereka sesat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis manusia yang ketiga yang mendapatkan kesengsaraan di alam yang abadi, di alam akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanuzulun min hamim wa tasniyatu jahim. Maka jamuan bagi mereka adalah min hamim. Hamim yakni air yang panas. Wa tasniyatu jahim, dan tasniyatu jahim dimasukkannya mereka ke dalam neraka jahim. Tafsirnya ay ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم تصلية الجحيم التي تحيط بهم. Bahwa jamuan bagi mereka, sambutan bagi mereka, ya, apa yang diberikan pertama kali ketika mereka masuk ke alam akhirat, ya, يوم قدومهم, ketika mereka tiba menuju Rabb mereka, tasliyatu jahim, dimasukkannya mereka ke dalam neraka jahim, allati tuhitu bihim, yang meliputi mereka. Neraka yang begitu panas, neraka yang begitu menyiksa, ya, tanpa ada jeda, tanpa ada istirahat, dan mereka tidak bisa mendapatkan tempat untuk berlari. Tidak ada celah untuk mereka bisa meloloskan diri dari cengkraman siksa neraka jahim. Wa tasilu ila afidatihim, dan panasnya menembus, ila afidatihim, menuju hati-hati mereka. Ya, panasnya neraka jahim menembus sampai organ-organ dalam hati mereka, jantung mereka, paru-paru mereka. Nah, terbakar. Kulit mereka terbakar, daging mereka terbakar, tulang mereka terbakar, anggota tubuh mereka, yang di organ dalam mereka terbakar. Ya, berhenti sampai situ? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengulang, ya, bentuk mereka, kemudian diazab kembali, diulang kembali, diazab kembali. Nasallallahu salamu alafiyah. Kemudian wa idza staghasu min shiddatil atash wal dham'a wal dham, ya, yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Dan apabila mereka meminta tolong karena kondisi yang sangat haus dan dahaga, yughasu, mereka diberikan air, ya, kal muhli, ya, al-muhl, yakni seperti endapan minyak, ya, Zaid al-Akir, endapan minyak yang kental, yang kelihatan panasnya, yang sangat panas, yashwi wujuhahum, yang memanggang wajah-wajah mereka, yang membakar wajah-wajah mereka, yashwil wujuh, yang memanggang, membakar wajah-wajah mereka, bi'sas syarab, dan itu adalah sejelek-jelek minuman, wasa'at murtafaqa, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali bagi mereka. Nah, tidak ada pertolongan, tidak ada yang bisa menolong. Ya, kemampuan-kemampuan yang dia miliki ketika di dunia, ya, bala tentaranya, pasukannya, anggotanya, ya, dan apa yang dia miliki dari manusia, tenaga-tenaga manusia, tidak ada yang bisa menolongnya. Berapapun harta dia yang dia miliki berupa emas, ya, perak, perbendaharaan duniawi lainnya, tidak bisa membayar, ya, agar dia selamat putus dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang diperhitungkan adalah amalan seorang hamba ketika dia di dunia, apakah dia termasuk orang yang saleh ataukah dia termasuk orang yang thalih. Nah, kemudian inna hadza, sesungguhnya ini, alladzi dzakarallahu taala, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, min jazail ibad bi a'malihim, berupa balasan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan amalan-amalan mereka ketika di dunia. Naam, khairiha wa syarriha, ya, yang baiknya maupun yang jeleknya, wa tafasil dzalik, dan rincian-rinciannya, lahwal haqqul yaqin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa itu adalah perkara yang sungguh-sungguh. Lahwa, benar-benar, haq, benar, ya, penegasan, ya, lam taukid, kemudian haq, dinyatakan dengan haq, benar, al-yakin, pasti, tidak ada keraguan padanya. Ya, tidak ada, tidak boleh bagi seorang hamba dalam kalbunya sedikit pun keraguan atas khabar-khabar, pemberitaan-pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi hari kiamat, tentang kondisi pembagian manusia. Ya, ada orang-orang yang, ya, bersegera dalam kebaikan, ada orang-orang yang ashabul yamin, ada enam baik orang-orang yang mendustakan, al-mukadzibin, al-dhalin, ya, dan balasan-balasan yang mereka dapatkan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala pada masing-masing amalan mereka. Naam. Alladzi la syakka fihi wa la miryata, yang tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan padanya. Ya, pasti terjadi, pasti akan dialami oleh masing-masing hamba. Ya. Semua kita sedang berjalan, ya, di dunia ini. Baik, kita habiskan umur kita untuk apa? Untuk amalan salih, ya, berarti dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, fabihi wa ni'mah, disyukuri. Ya, ketika dia terjerumus ke dalam dosa, maka hendaknya dia bangkit, memperbaiki diri. Ya. Bal huwal haqqu tsabit, bahkan itu adalah kebenaran yang kokoh, kebenaran yang pasti. Alladzi la budda min wuqu'ihi, yang pasti akan, ya, terjadi, dialami, wa qad asyhadu Allah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan ibadahu atas hamba-hambanya, al-adillatal qawati ala dzalik, dalil-dalil yang pasti, dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang gamblang, yang mudah difahami, ya, baik, secara akal sehat bisa dicerna dengan baik, secara qalb, ya, yang sehat juga akan diterima bahwa itu adalah benar. Ya, amalan seorang hamba tidak akan disia-siakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan seorang hamba dengan sebaik-baiknya. Hatta sara 'inda ulil albab ka'annahum dha'iquna lahum syahiduna lahum. sampai-sampai di sisi ulil albab, orang-orang yang memiliki akal yang sehat, ka'annahum dha'iquna lahu, ya, seolah-olah mereka merasakannya, musyahidun, seolah-olah mereka menyaksikannya, ya, baik, menyaksikan, benar-benar ada di hadapannya, kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapannya, azab Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapannya, sehingga dia bersegera dalam beramal salih, sehingga dia begitu menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Fahamidullah ta'ala ala ma khassahum bihi min hadhihi ni'matin 'azimah. Maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala khususkan bagi mereka dari kenikmatan yang besar ini. Wal minhatil jasimah, dan anugerah pemberian yang jasimah, yang besar. Walihada qal, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Fasubhan rabbina al-azim, maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kami yang maha agung. Wa ta'ala maha tinggi, wa tanazzah, maha suci, amma yakulul zalimun, dari apa yang telah diucapkan oleh orang-orang yang zalim, wal jahidun, dan orang-orang yang menentang, uluwan kabira, ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, maha besar. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Tamma tafsiru surat Al-Waqi'ah, selesai dari pembacaan tafsir surat Al-Waqi'ah. Semoga dari apa yang kita sampaikan dari awal surat ini sampai terakhir difahami. Akhiran, dan masih ada sedikit waktu, dan ini sedikit tanbih bagi kita semua, bagi saya pribadi dan kita semua, yakni terkait dengan masalah adab hudur al-masajid, adab mendatangi masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya sampaikan, karena beberapa kali terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ya, ini masalah membawa HP. Nah, sudah beberapa kali kejadian HP ini berbunyi, ya, berbunyi, entah itu qabla shalah, ataukah ketika fi shalah, ketika melaksanakan salat, ataukah ba'da shalah, ketika zikir. Nah, tiba-tiba kita mendengarkan ringtone yang berdering dengan kencang. Nah, baik. Dan mungkin pernah terjadi, ya, suara HP yang bunyinya itu musik. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya masing-masing kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan apa yang dia miliki. Jangan sampai nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi bala, ya, menjadi musibah, ya. Tidak bisa membedakan mana yang musik, mana yang tidak. Ya, kalau tidak paham tentunya ditanyakan, ini ringtone ini musik apa tidak? Bertanya. Ya. Dalam masalah membawa HP, sebenarnya orang awam saja paham adab HP itu seperti apa ketika dibawa ke masjid, dimatikan, di silent, dan yang semisalnya. Ya. Kita ini yang sudah berkopiah putih, berjubah putih, dan yang semisalnya, ya, masa kalah dengan mereka dari sisi adab peraturan. Ya, beberapa kali terjadi hal yang demikian, dan ini adalah adhiyah yang sangat besar. Adhiyah yang sangat besar. Ya, artinya kita mengambil ibrah dari saudara kita yang mungkin lalai ketika masuk terburu-buru, atau dengan alasan yang semisalnya tiba-tiba masuk berdering HP-nya. Sekian jamaah mendengarkan. Ya, ini adhiyah. Tentunya ada itu. Lebih-lebih ketika salat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa la yajhar ba'dukum 'ala ba'd bil Qur'an." Ya. Tidak boleh masing-masing kalian ketika di masjid itu mengeraskan satu dengan yang lainnya dengan Al-Qur'an. Ya. Dengan Al-Qur'an saja, membaca Al-Qur'an tidak boleh mengeraskan satu dengan yang lainnya. Ya, bagaimana dengan perkara yang lain? Pembicaraan yang abas, pembicaraan yang sia-sia, ya, pembicaraan duniawi dibawa ke masjid. Lebih-lebih urusan HP, suara HP yang berdering. Ya. Tentunya ini adalah tanbih bagi kita semua untuk memperhatikan, untuk kecekatan. Ya. HP saya di mana? Di rumah. Kalau bisa ditinggal di rumah, ahsan. Kalau memang ada hajat darurat, ya. Baik. Sesuai dengan kemampuan seorang hamba, ya, dia matikan. Matikan HP-nya di silent, ya, atau kayak semisalnya sehingga dia tidak membuat dosa ketika HP itu berdering, mengganggu konsentrasi, ya. Bahwa salat itu adalah sibuk. Seseorang ketika salat sangat sibuk dengan al-qir yang dia baca, ya. Membaca zikir-zikir itu membutuhkan konsentrasi, butuh difahami, ya. Butuh kekhusyuan, ya. Jangan sampai kita menjadi penyebab, ya, buyarnya konsentrasi saudara-saudara kita dalam ibadah mereka. Ini yang bisa saya sampaikan nasihat bagi saya pribadi dan kita semua. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tahammulu wa barakallahu fikum.